الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah puasa, bahwasanya disyariatkannya puasa tersebut ternyata membawa manfaat yang besar bagi kesehatan seorang hamba. Di mana ketika seorang berpuasa, maka dia mengistirahatkan lambungnya yang biasanya dipenuhi dengan makanan dan minuman. Maka pada saat dia berpuasa, lambung harus dikosongkan untuk beberapa waktu lamanya, sampai yaitu tenggelamnya matahari sampai waktu maghrib dari waktu fajar. Maka ini membawa dampak yang besar, membawa manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh seorang manusia, di mana sebagaimana diketahui atau dinyatakan oleh para ahli kesehatan bahwa perut adalah sarangnya penyakit. Dan dengan pencegahan dan penjagaan supaya perut tersebut tidak dipenuhi dengan zat-zat yang bermadarat dari makanan-makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, ya, maka itu adalah cara pengobatan yang terbaik. Menjaga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Oleh karena itu, puasa dapat membawa yaitu manfaat yang besar untuk kesehatan seorang hamba. Kemudian kita telah menjelaskan pula bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita bahwa Al-Qur'an dan syariat Islam ini memiliki perhatian terhadap kesehatan seorang manusia. Di mana apabila manusia menghadapi suatu keadaan-keadaan tertentu, maka syariat ini memberikan rukhsah, memberikan keringanan, tidak lain supaya kesehatannya terjaga. Dan di dalam Al-Quran ternyata ada isyarat kepada tiga kaedah, ya, yang merupakan asas dari pengobatan badan seorang hamba, pengobatan jasmani manusia. tiga asas tersebut adalah yang pertama ya, menjaga kesehatan, jangan sampai terjatuh pada keadaan ya, yang lemah dan memadaratkan kesehatan. Kemudian yang kedua, menjaga dari perkara-perkara yang bisa mengganggu, zat-zat yang bisa mengganggu. Kemudian yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang bisa merusak dari dalam tubuh seseorang. Adapun perkara menjaga kesehatan, yaitu kaidah yang pertama, bisa diambil dari ayat puasa, di mana puasa diringankan bagi seorang yang sedang safar. Yaitu boleh baginya untuk tidak berpuasa, namun harus menggantinya pada hari yang lain. Ini tidak lain untuk menjaga kondisi badan seorang hamba tersebut yang sedang melakukan safar, agar tidak terlalu kelelahan dan kecapean tanpa ada asupan gizi yang menggantikan gizi, atau yaitu zat-zat yang terpakai ya, sebagai tenaga ketika dia sedang melakukan perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi mereka, memberikan rukhsah untuk berbuka, tidak berpuasa, tidak lain untuk menjaga kesehatan mereka. Adapun perkara mengenai mengeluarkan zat-zat yang bermafsadah, berbahaya, akan mengganggu kesehatan seorang hamba, yaitu diambil dari ayat haji. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat yang ke-196, memberikan keringanan bagi seorang yang melakukan haji, sudah berihram, namun ternyata dia sakit atau ada sesuatu yang mengganggu di kepalanya sehingga dia merasakan gatal, boleh baginya untuk memotong atau mencukur rambutnya yang sebetulnya diharamkan bagi seorang yang sedang yaitu muhrim melakukan ihram. Diringankannya atau diberikannya keringanan kepada mereka orang yang muhrim dan terganggu kepalanya ya, dikarenakan suatu perkara seperti kutu ataupun rasa gatal, dikarenakan apa? Dikarenakan ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari seorang hamba untuk kemudian bisa mengeluarkan ya, kelembaban yang berlebihan, yang mengganggu, yang menimbulkan rasa gatal tadi dari bawah rambutnya. Ya, sehingga terbuka pori-pori, sehingga keluar kelembaban yang berlebihan tadi yang bisa menimbulkan rasa gatal tersebut. Ini hikmahnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan perkara yang ketiga, yang merupakan asas atau kaidah dasar bagi seseorang untuk mengobati dirinya, mengobati badannya, yaitu menjaga dari perkara-perkara yang bisa mengganggu kesehatan. Ada pula di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diisyaratkan ya, yaitu dalam ayat mengenai wudu, ada keringanan bagi seorang yang diperintahkan untuk berwudu. Apabila memang tidak mampu untuk menggunakan air, boleh menggunakan tanah dengan bertayamum. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Sulaiman Abalkhail hafizahullah, qala wa ammal himyah, adapun penjagaan itu dari perkara-perkara yang bisa mengganggu kesehatan. Faqala ta'ala fi ayatil wudu, maka Allah ta'ala berfirman dalam ayat mengenai wudu, wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian junub maka bersucilah, yaitu mandilah kalian. Kalau hadasnya hadas kecil, maka dengan wudu. Tapi apabila junub, maka bersucilah yaitu dengan mandi wajib. Dengan mandi. Qala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiq aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka apabila kalian dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan safar atau salah seorang dari kalian habis buang air, setelah buang air berhadas, atau kalian menyentuh wanita, itu berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air dalam keadaan safar, tidak mendapatkan air, atau habis buang air besar tidak mendapatkan air, ya, sehabis menyentuh dan berhubungan dengan wanita tidak mendapatkan air, ya, yang sebagainya merupakan hadas kecil, sebagainya merupakan hadas besar. Tadi buang air besar adalah hadas kecil, menyentuh wanita yaitu hadas besar. Hubungan suami istri harus mandi. Ya. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapatkan air. Fatayamamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang suci. Diberikan keringanan untuk hadas kecil. Ya, seorang yang diharuskan berwudu, ataupun untuk hadas besar, seorang yang diharuskan untuk mandi, boleh menggantinya dengan tayamum. Qala fa abaha lil mariid al-udul anil ma' ila turab. Maka Allah membolehkan bagi seorang yang sakit, ini perkataan Ibnu Qayyim, untuk berganti, ya, berpindah dari taharah dengan air kepada taharah dengan tanah. Dari wudu kepada tayamum. Apa tujuannya? Himyatan lahu an yusiba jasadahu ma yu'dhihi. Supaya mencegah dia jangan sampai jasadnya terkenai oleh sesuatu yang bisa mengganggunya, mengganggu kesehatannya. Jadi dia sudah sakit. Kalau kena air lagi, apalagi dalam keadaan hawanya dingin, maka bertambah sakit. Ya. Maka ini ada pencegahan dari perkara-perkara yang bermadarat. Zat-zat yang bisa memadaratkan dirinya. Ya. Seperti ya, makanan yang berlebih. Yang banyak lemaknya, banyak kolesterolnya. Ya. Maka yang seperti ini ya, juga hendaknya dibatasi. Sebagai bentuk pencegahan dari yaitu perkara-perkara yang bisa mengganggu kesehatan kita. Ya. Yang apabila zat-zat tersebut dikonsumsi dalam batas yang wajar, maka tidak mengapa. Ya. Ada batasnya. Namun ketika berlebihan, seorang terlalu banyak makannya, kenyang, dan itu terjadi terus-menerus. Ya. Apalagi habis makan langsung tidur misalnya. Ya. Maka yang seperti ini akan mengganggu kesehatannya cepat ataupun lambat. Qala wa hadza tanbihun ala himyatin an kulli mu'dhin lahu min dakhilin aw kharijin. Ya, dan ini adalah sebagai peringatan, sebagai tanbih untuk perkara al-himyah, pencegahan, ya, menjaga dari seluruh perkara yang bisa mengganggu apapun itu. Ya. Min dakhilin aw kharijin, dari luar ataupun dari dalam, ya, dari luar tubuh ataupun dari dalam tubuh, ya. Oleh karena itu yang hendaknya kita lakukan pada keadaan kita sekarang ini, yang negara kita dan juga bahkan seluruh dunia, hampir seluruh muka bumi ini tertimpa wabah, ya, hendaknya kita menjaga diri kita dari perkara yang bermadarat bagi kita, yaitu resiko untuk terkena virus. Nah, kita berada di rumah saja sebagaimana yang dihimbaukan oleh pemerintah. Ini tidak lain ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, dan ini adalah disyariatkan dan termasuk bentuk yaitu penjagaan kita kepada kesehatan kita, dan ini juga disyariatkan ternyata ya, sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya ya. Disyariatkan bagi kita untuk menjaga kesehatan kita sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang wajib dilakukan saja memberikan keringanan ya bagi hamba-hambanya untuk ya, bisa menjaga kesehatannya, untuk bisa menjaga kesehatannya agar kesehatannya tidak terganggu. Ya, maka menjaga kesehatan adalah sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Qala faqad arsyada subhanahu wa ibadahu ila usulil at-tibb ats-tsalatsah wa majami'i qawa'idihi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membimbingkan hamba-hambanya kepada asas fondasi kesehatan yang tiga yang kita sebutkan tadi dan kaedah-kaedah dasarnya. Maka inilah pembahasan mengenai pelajaran ke-8 yang kita bisa ambil dari puasa tadi. Bahwasanya puasa akan bisa menjaga kesehatan kita, tidak lain dikarenakan dengan puasa kita bisa mencegah konsumsi yang terlalu banyak dari zat-zat yang apabila terlalu banyak dikonsumsi bisa bermadarat bagi diri kita. Ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ke-9, bahwasanya ketika seorang berpuasa, ya, ketika seorang itu melakukan puasa, dia akan merasakan keadilan dan kesetaraan antara dirinya dengan orang-orang lain dari kalangan kaum muslimin. Ya. Dalam keadaan sebetulnya kaum muslimin tersebut berbeda-beda tingkatannya dan jenisnya. Ya. Namun dalam keadaan mereka semua melakukan ibadah puasa, ya, maka orang-orang yang melakukan puasa tadi kaum muslimin merasakan kesetaraan dan kesamaan di antara mereka, sama-sama berpuasa. Ya. Padahal di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua, ada yang muda, ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya. Tapi semuanya harus berpuasa pada waktu yang sama, ya. Mereka menahan dari makan dan minum, ya. Mulai dari fajar sampai ya, berbuka pada waktu yang sama pula, yaitu pada waktu maghrib. Tidak ada yang mendapatkan keistimewaan. Tidak ada yang bisa yaitu mengakhirkan puasanya sampai ya, waktu duha misalnya, tidak ada. Walaupun dia kaya sekaya apapun, kalau sudah datang fajar, ya harus berhenti makan, berhenti minum. Ya. Dan tidak boleh melakukan perkara-perkara lain yang membatalkan puasanya. Demikian pula, walaupun dia sekaya apapun, kalau belum maghrib, ya belum boleh berbuka. Semuanya merasakan kesetaraan di antara kaum muslimin. Tidak ada perbedaan ya, satu sama lainnya. Kaya atau miskin, ataukah dia seorang yang ya, hitam legam kulitnya, atau dia seorang yang putih kulitnya. Tidak ada perbedaan. Ya. Namun yang menjadi perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan yang ada di dalam hati seorang hamba, keikhlasan dari ibadah puasanya. Inilah yang kemudian menjadi titik perbedaan ya antara puasanya satu orang dengan puasa orang yang lainnya ya. Dari sisi keikhlasan dan ketakwaan ya, yang ada dalam hatinya ketika melakukan ibadah puasa tersebut. Ya. Sebesar apa keimanannya terhadap balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang yang berpuasa. Sebesar apa pula rasa ihtisabnya. Rasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa tersebut. Ini yang membedakan puasa satu orang dengan orang yang lainnya. Baik, ini pelajaran yang ke-9, yaitu dengan ibadah puasa kaum muslimin merasakan kesetaraan dan kesamaan. Ya. Yang dimana memang kaum muslimin ini secara keseluruhan adalah saudara. Ya. Walaupun berjauhan dari sisi tempat tinggal, ada yang tinggal di barat, ada yang tinggal di timur. Ya. Sangat jauh jaraknya, namun mereka semua bersaudara. Ya. Ketika pada bulan puasa, semuanya berpuasa. Ya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari puasa pada bulan Ramadan. Kemudian, pelajaran yang ke-10, bahwasanya dengan ibadah puasa, ya, seseorang bisa memperbaiki akhlaknya dan meluruskan akhlaknya. Karena seorang yang berpuasa tidak hanya sekedar dituntut untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima, ya, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Namun dia dituntut untuk juga bisa menjaga lisannya, ya, dan juga menjaga anggota badannya dari perkara-perkara yang sia-sia. Ya, ya kalau dia telah meninggalkan makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal yang lainnya, maka puasanya sah. Namun belum tentu puasanya mendapatkan pahala yang sempurna, atau bisa jadi puasanya sebetulnya tidak diberikan pahala sama sekali. Kenapa? Dikarenakan dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga anggota badannya, ya, masih berkata dengan perkataan yang dusta, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama berpuasa, ya. Maka dengan puasa seorang tidak hanya dituntut untuk meninggalkan makanan dan minum, tapi dituntut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya, jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan berupa celaan, ya. Berdebat, kemudian saling mengumpat, ya, bertengkar, yang seperti ini tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Dan hendaknya seorang ketika diperlakukan dengan buruk, ya, dia itu ketika dia berpuasa hendaknya dia membalas dengan kebaikan, ya, membalas dengan sikap yang lebih baik, ya, sikap yang sebaik-baiknya dalam rangka mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyamu junnah, dan puasa adalah sebagai perisai, ya. Yang tentang hadis ini insyaallah akan datang pembahasannya sendiri. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang dari kalian pada hari ketika dia berpuasa, ya, fala yarfus, jangan berkata kotor, wala yashab, jangan berteriak-teriak yang menimbulkan kekacauan dan kegaduhan, ya, menimbulkan fitnah, menimbulkan kemarahan, ya, dari orang yang diajak berbicara. Fa in sabbahu ahadun, maka apabila seorang itu mencelanya, au qatalahu, atau melawannya, memeranginya, ingin berkelahi dengannya, fal yaqul inni mar'un shaim, maka hendaknya dia mengatakan, aku adalah seorang yang sedang berpuasa, ya. Membalas keburukan dengan kebaikan, menata kembali akhlaknya, melatih dirinya untuk bisa berperangai dengan perangai yang baik yang dibimbing oleh Islam, yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang ke-10, seorang bisa menata akhlaknya, meluruskan akhlaknya, meluruskan lisannya, tidak terpancing emosi ketika berpuasa. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ke-11 dari ibadah puasa, bahwa puasa adalah suatu bentuk pelatihan bagi seorang muslim untuk bisa mengemban tanggung jawab. Ya. Karena puasa ini adalah sebagai suatu bentuk menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana dia akan mempertanggungjawabkan puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan main-main. Puasa ini tanggung jawab seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewajibkannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerapkan atau menetapkan tata cara untuk melawan puasa tersebut, ya. Kemudian juga menyampaikan, mensyariatkan, ya, perkara-perkara apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berpuasa, maka inilah amanah, tanggung jawab seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan ditanya tentang amanah yang tersebut, apakah dia tunaikan dengan sebaik-baiknya ataukah tidak, ya. Maka kita bisa melihat orang-orang yang berpuasa itu, ya, sudah mendekati maghrib dalam keadaan kelelahan dan dalam keadaan sudah kepayahan, dikarenakan dia berpuasa sehari penuh, ya, selama siang harinya tadi. Akan tetapi mereka tetap berusaha untuk menahan rasa lelahnya tadi, menjaga puasanya, ya. Maka yang seperti itulah amanah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebetulnya mereka orang-orang yang berpuasa itu bisa saja makan atau minum tanpa ada seorang pun yang melihat mereka, ya. Berada di rumahnya atau berada di kamarnya sendirian, ya, tidak ada yang melihat. Namun mereka berusaha untuk menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga puasanya walaupun tidak ada yang mengetahui apakah dia betul-betul berpuasa atau tidak. Cuma dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, ya. Maka mereka berusaha untuk menyempurnakan puasanya, ya. Dikarenakan Allah, dia, mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan, ya. Apa yang terjadi ketika mereka bersendirian. Maka mereka menjaga puasanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka puasa ini adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba tersebut saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan ibadah puasa tadi. Maksud ibadah puasa adalah disifatnya sebagai milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ibadah-ibadah yang lain yang kemudian disifati dengan sifat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam, yaitu manusia, adalah bagi dirinya kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Ya, yang nanti tentang hadis ini pun ada pembahasannya. Masih satu rentetan hadis dengan hadis yang sebelumnya. Masih satu rentetan hadis dengan hadis yang sebelumnya. Maka apabila seorang muslim itu bisa menjaga amanah dalam puasanya, ya, kemudian betul-betul melakukan apa yang harus dilakukan ketika berpuasa, maka hasilnya dia akan bisa mengemban amanah dalam keadaan-keadaan yang lainnya, baik itu dalam ibadah-ibadah yang lainnya ataupun dalam muamalah dengan manusia, ya. Ini seorang yang terbiasa menjaga amanah dalam berpuasa, ya, maka amanah tersebut akan menjadi sifatnya sehingga dia bisa menerapkan amanah tadi dan tanggung jawab tadi pada perkara-perkara yang lainnya, yaitu menjalankan ya, amanahnya berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa menjaga amanahnya berupa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam perkara urusan-urusan duniawi dengan manusia, dalam perkara pekerjaan ya, dalam perkara utang piutang, dalam perkara ya, amanah berupa titipan misalnya, dan yang lain sebagainya ya. Maka sifat amanah ini perlu dibahas dengan lebih terperinci, yang insya Allah akan kita sampaikan sebagaimana yang disebut oleh Syekh Sulaiman Abalkhail di sini. Maksudnya amanah ini adalah kebalikan daripada sifat khianah. Ya. Amanah, seorang yang bisa dipercaya, ini kebalikan dari apa? Sifat khianah, seorang yang tidak bisa dipercaya. Dan seorang yang bisa dipercaya dari suatu kaum, ya, yaitu seorang yang memang betul-betul menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. Ya. Dan biasanya orang yang seperti ini, orang yang diberikan, biasa diberi amanah, yang dikategorikan sebagai amin, seorang yang terpercaya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai al-amin, ketika sebelum diutusnya beliau oleh orang-orang Quraisy, ya, maka orang yang dipercaya oleh kaumnya tidak lain adalah dikarenakan dia memiliki sifat-sifat yang istimewa. Dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kejujuran, memiliki keikhlasan, dan juga ketika dia diberikan amanah, memang dia betul-betul mengerjakan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh, ya. Mengerjakan perkara-perkara yang atau pekerjaan-pekerjaan yang memang diamanahkan, diserahkan kepadanya. Tidak bermudah-mudahan, baik itu pekerjaannya sebenarnya pekerjaan yang kecil, sepele, tetap dia menjaganya, apalagi apabila pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang besar yang menyangkut kepentingan orang banyak. Amanah dia tidak menyia-nyiakan suatu pekerjaan ya, walaupun itu adalah pekerjaan yang kecil, dianggap sepele, dianggap ringan, tetap ketika sudah dipasrahkan kepada dirinya, dia berusaha untuk menjaganya. Dan orang yang amanah akan jauh dari sikap menipu ya, atau berusaha untuk menghindar ya, dari tanggung jawab, berkelit ya, kemudian bermain dengan kata-kata, ingin menghindar daripada tanggung jawabnya. Maka perkataannya selaras dengan apa yang diperbuatnya ya. Dia tidak mengatakan kecuali apa yang dia kerjakan, dan dia tidak mengerjakan kecuali sesuai dengan apa yang diamanahkan kepadanya, tidak lebih tidak kurang ya. Batinnya sesuai dengan zahirnya, apa yang dia tampakkan sesuai dengan apa yang dia ada di dalam hatinya ya. Tidak kemudian dia ketika datang kepada orang-orang yang memberikan amanah kepadanya, menyampaikan begini dan begitu, namun kemudian ketika sampai kepada orang lain, ternyata apa, menyampaikan perkara yang lainnya lagi ya. Menipu, bermuka dua. Tidak seperti ini orang yang amanah ya. Orang yang amanah menyampaikan perkara yang sama kepada fulan, menyampaikan perkara ini kepada alan pun menyampaikan perkara yang sama ya. Tidak menipu. Dan juga seorang yang amanah itu ketika ada suatu kesalahan, dia menasihati, tidak kemudian membongkar aib, tidak mengolok-olok. Inilah seorang yang amanah ya. Ketika memang ada kekurangan dari orang lain misalnya partner kerjanya misalnya ya, atau orang-orang yang berada di sekitarnya yang memang harus bekerja bersamanya, maka ketika ada kekurangan dia berusaha untuk menasihati dan memperbaiki kekurangan tadi, bukan kemudian mengolok-olok dan menjatuhkan. Dan dia melakukan ini semua dikarenakan dia mengetahui bahwasanya dia akan menghadapi hisab pada hari kiamat, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amanah yang diembannya. Dia mengetahui bahwasanya amanah tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. di akhirat. Dan juga sebelumnya dia mengetahui bahwasanya aman atau sudah akan dimintai pertanggungjawabnya ketika di dunia ini, ya, oleh orang yang mengamanahi kepada dia, ya, akan ditanyakan sudah belum dilakukan apa yang saya amanahkan, ya, atau bagaimana ini titipan saya, ya, dijaga ataukah tidak, ya. Maka dia melakukan ini dengan penuh kesadaran bahwasanya amanahnya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ya, ketika di dunia mungkin dia bisa berkelit. Ya. Seorang yang berkhianat ketika di dunia dimintai pertanggungjawaban oleh seorang yang memberikan amanah bisa berkelit. Tapi nah, dia mengingat hari akhir, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa dia sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa berkelit ketika dia berkhianat kepada tanggung jawab dan amanah yang sudah diembankan kepada dirinya, ya, oleh fulan atau oleh alan atau oleh orang yang ketiga atau oleh orang yang keempat. Berapa banyak orang yang sudah ditipunya, dia tidak bisa berkelit, ya. Seluruh kesalahan-kesalahannya telah tercatat. Seluruh penipuan-penipuannya sudah tercatat. Dan kemudian akan digelar di hadapannya. Tidak ada satu pun dari kesalahan tersebut, dari penipuan-penipuan tadi, ya, sikap khianat tadi yang kemudian terluputkan. Bagaimana kiranya ketika dia menghadapi kondisi yang seperti itu, tentu saja dia akan merasakan takut yang sangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seluruh kesalahannya sudah tercatat dan tidak ada yang terluput dari catatan tersebut. Kemudian masih ada pembahasan selanjutnya di mana Syekh Sulaiman Abul-Khail menyebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menjadi dalil mengenai betapa agungnya perkara amanah ini, betapa besarnya, betapa pentingnya, dan betapa pedihnya balasan bagi seorang yang tidak menunaikan amanah. Insya Allah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang, kemudian juga akan kita lengkapi dengan pembahasan mengenai beberapa pelajaran yang terakhir yang bisa diambil dari ibadah puasa. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.